lupa lupa. He he he Sukaria, bersama kekasihku yang setia. Bergoyang goyang mengikuti irama kendang, pinggul digoyang berjoget berpasang. Sampai anda lupa, lupa, lupa. Hey.